مر يوم مر شهر مر دهري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat, aku selalu menyatakan bahwa hidup ibarat mengendarai sebuah perahu kecil. Dalam perjuangan ini, kita tidak pernah tahu kemana angin akan membawa kita. Ada kalanya dalam hidup ini kita membuat berbagai perencanaan, mimpi, dan harapan. Begitu indah, begitu manis, begitu sempurna. Berbagai harapan telah kita gantungkan dengan indah di langit-langit asa. Dengan semua mimpi, keinginan berharapkan menjadi nyata. Kuibaratkan mimpi kita adalah tujuan yang kita buat dalam hidup ini. Mungkin kita pernah bermimpi untuk hidup bahagia dengan seseorang yang begitu kita damba, seseorang yang begitu sempurna di mata kita, untuk mendampingi kita mengarungi bahtera kecil itu. Seseorang yang kita idamkan sejak dulu dan berharap berakhir dengan kalimat bak cerita dongeng, dan mereka berdua hidup bahagia selamanya. Namun, tahukah engkau, ternyata dalam perjalanan kita di perahu kehidupan ini, ada kalanya kita akan bertemu dengan riak kecil, bahkan ombak dan angin kencang yang akan merubah arah perahu kehidupan ini jauh dari apa yang dulu kita rencanakan, jauh dari mimpi yang pernah kita bangun di langit-langit asa. Ketika kemudian arah perahu kita malah jauh meninggalkan pulau terindah yang ingin kita tuju. Dan memang kita tidak mempunyai kemampuan untuk mengubah arah yang dia tentukan, dan hanya mampu membiarkan sang angin membawa perahu kita semakin jauh dan jauh dari pulau itu. Kita hanya mampu pasrah dan ridho. Aku pun tahu, sahabat, awalnya kita akan marah, menangis, kecewa, dan menghujat ketetapannya. Ketika semua asa berubah jadi hampa, harapan hanya berubah kecewa, dan di hadapan harus menelan pil pahit. Mungkin kita akan terpuruk dalam lembah penderitaan karena kebencian pada ketetapannya. Mungkin kita mulai meragukan kemaharahman dan rahimnya. Mungkin kita mulai mencoba menggugat garis yang telah ditetapkannya. Tetapi sadarlah, sahabat, tetap saja dia yang menentukan. Tetap saja inginnya yang akan berlaku. Dan satu-satunya pengobat luka dan perih hanyalah keikhlasan dan pengharapan. Tahukah, Allah yang mengirim riak, ombak dan angin yang mengubah haluan perahu kehidupan kita. Kenapa? Ya, karena dia lebih tahu tiap petaka yang tersembunyi di balik keinginan kita. Karena dia lebih tahu bahwa di depan sana ada pulau yang jauh lebih indah dan lebih nyaman dari pulau yang awalnya kita tuju. Dia lebih tahu, sementara kita tidak mengetahui apa-apa. Yang ku yakini saat ini, bahwa perhitungan Allah tidak akan pernah merugikan, dan aku ridho untuk semua ketetapanmu, ya Rob. إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عتق فرصة فيه لعمري إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عتق فرصة فيه عمري فرصة ألقى كتاب